Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Atas nama gembala sidang beserta majelis gereja, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali hari ini kepada jemaat Tuhan sekalian. Kami juga mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk kembali bergabung bersama kami dalam ibadah di minggu-minggu mendatang. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh. Jemaat berdiri, kita bernyanyi dari nomor 7 ayat 1 sampai 3, Bimbing Kami Yesus. Pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Pertolongan kepada kita adalah sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari nomor 180 ayat 1 sampai 2, Batu Karang Yang Teguh. Thank you.

ayat 1-2 ajaib benar anugerah. Jemaat, pelayanan kebaktian minggu depan tanggal 26 Juni 2022 kebaktian gelombang pertama khotbah yang dibawakan oleh Bapak LS Dr. Andus NPL Tobing, liturgis Marta Gulo, doa sapaat calon CLS Awaru, pemusik tim musik singer Angel Nenggolan dan Daniel Pakpahan, penerima tamu P3MI. Untuk gelombang yang kedua, khotbah Bapak LS Dr. Andus S. Solin MA, liturgis Bapak LS J. Sinurat, doa sapaat Bapak LS H. Silitonga SE, pemusik Bapak LS S. H. Sinaga, singer Dr. Randa L. Borusitumorang dan Ibu H. Borusiturus, penerima tamu P2MI. Infokus gelombang pertama dan kedua Noel Tamora Panjaitan. Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 diadakan kebaktian sektor gabungan sektor 1, 2 dan 3 di gereja masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan kehadirannya yang bertugas khotbah Bapak CLS R. Sitohang, liturgis Tommy Tambunan SH, topik ibadah dari buku Komsel nomor 26 menjadi seperti anak kecil. Hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 diadakan sermon di gereja masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan agar majelis LS dan CLS dapat hadir. Hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 diadakan ibadah P2MI di rumah keluarga CLS Awaru masuk pukul 20 WIB. Yang bertugas khotbah Bapak HP Silitonga, liturgis M. Sihombing. Hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 diadakan ibadah PWMI di gereja masuk pukul 16 WIB. Yang bertugas khotbah Bapak LS Dr. Andus NPL Tobing, liturgis Linda Tampubolon, doa sapaat Caroline Simanjunta. Bagi semua jemaat Tuhan, supaya tetap menjaga pandemi COVID-19 dengan cara mencuci tangan dan memakai masker. Yang berulang tahun pada minggu ini, 13 Juni 2022 sampai 19 Juni 2022, Jeffrey Hunter Sibarani, Farida Juniwati Aritonang, Risma Warni Hutabarat, Junita Hakalumban Toruan, Indra Robert Sitinjak, Renal Junito Sitorus, M. Pasaribu, G. Sianipar, pimpinan jemaat Majelis LSCLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang mempersembahkan persepuluhan kita dapat membaca masing-masing. Persembahan juga kita dapat baca masing-masing. Jemaat yang memberikan ucapan syukur. Pertama, ucapan syukur dari keluarga N. Ginting Boru Kembaren atas berkat dan pengasihan serta selalu dalam perlindungan Tuhan bagi seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati, diberikan ke gereja, ke sekolah minggu, dan ke dana sosial. Yang kedua, ucapan syukur dari keluarga Peto Bing S.E., Ibu Boruna Nababan atas kesehatan yang diberikan Tuhan kepada seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati, diberikan ke dana sosial. Kor Ibu-Ibu PWMI. Terima kasih lagu pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Doa sapaat yang dibawakan oleh Bapak LS L. Papahan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang terus-menerus kami boleh rasakan ketika kami menjalani hidup kami. Kami rasakan campur tangan Tuhan, kepedulian Tuhan kepada kami. Bapa dalam surga, sepekan sudah kami lalui Tuhan Yesus. Banyak tantangan pergumulan yang kami boleh lewati bersama-sama dengan Tuhan. Itu kami yakini Tuhan Yesus, karena Tuhan ada tetap bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat waktu ini. Kami boleh pakai untuk menyampaikan syukur kami lewat ibadah kami di gereja Tuhan. Berkatilah Tuhan kami seluruh yang hadir pada saat ini. Berkati yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan Yesus. Supaya mereka benar-benar dan sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Kami kurang tahu persisnya di mana mereka Tuhan, tetapi kami tetap membawakan di dalam doa kami ketika mereka dalam perjalanan, ketika mereka dalam pekerjaan, kami terus menyampaikan ke hadapan Tuhan supaya Tuhan menyertai dan membimbing mereka dan menibakan mereka di tempat mereka tuju. Di dalam pekerjaan juga Tuhan menyertai mereka. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit di rumah sakit terbaring. Kami tidak tahu siapa mereka Tuhan Yesus, tetapi kami tetap membawakan di dalam doa kami ketika ada jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menyertai dan membimbing mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka untuk peroleh kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat saudara kami Darwin Manalu yang pada saat ini sedang sakit. Kami terus membawakan di dalam doa kami Tuhan Yesus, supaya berkati mereka yang sakit. Angkat segala sakit, penyakit, tahirkan segala penyakit yang ada dalam tubuhnya. Berikan kesembuhan yang beroleh datangnya dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat anak kami Audia Simanjuntak yang pada saat ini sedang sakit Tuhan Yesus. Berkati segala obat, makanan, minuman dan juga para medis yang merawatnya, sehingga ia boleh sembuh dari penyakit yang dideritanya pada saat ini Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat kami pada saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit, tetapi kami tetap datang untuk menyampaikan syukur kami lewat ibadah kami. Berkati kami seluruhnya Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang benar-benar prima datangnya dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat yang ambil bagian dalam pelayanan di minggu depan. Berikan yang terbaik kepada mereka Tuhan untuk melayani Tuhan. Siapapun yang menjadi pelayan di tanggal 26 nanti, kiranya Tuhan yang memberikan yang terbaik kepada mereka untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat kami para kaum Bapa Gereja Maria ini Tuhan, kaum P2MI. Ingatkan kami Tuhan untuk kami boleh hadir di hari Jumat nanti untuk mengikuti ibadah P2MI. Gerakkan hati dan pemikiran kami kaum Bapak Gereja Tuhan untuk kami boleh hadir untuk mengadakan ibadah P2MI. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat kaum ibu-ibu P2MI Gereja Tuhan untuk ibadah di hari Sabtu nanti Tuhan Yesus. Gerakkan hati dan ibu-ibu untuk boleh hadir menghadiri kebaktian P2MI di hari Sabtu nanti. Semuanya itu kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami akan mengadakan ibadah kebaktian gabungan di gereja Tuhan Ingatkan kami Bapa untuk kami boleh hadir di kebaktian rumah tangga sektor 1 dan 2 dan 3 di hari Rabu nanti di gereja Tuhan, supaya kami benar-benar datang untuk menyampaikan syukur kami. Siapapun yang menjadi pelayan di dalam ibadah ini Tuhan, berikan yang terbaik kepada mereka Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Ada 7 orang Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, sudah mereka Tuhan tambahkan 1 tahun umur mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati apa yang mereka rencanakan di dalam keluarga mereka yang berulang tahun pada saat ini. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang ingat akan tanggung jawab mereka memberikan persepuluhan untuk gereja Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala berkat dan kesehatan yang kami dapati semua berasal dari Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang memberikan persepuluhan untuk gereja Tuhan. Demikian juga Tuhan, secara khusus kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sampai pada saat ini Tuhan tidak ingat akan tanggung jawab mereka untuk gereja Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, karena segala sesuatunya yang mereka dapati, baik berkat kesehatan maupun berkat-berkat yang mereka dapati, semua berasal dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang menyampaikan ucapan syukur mereka untuk gereja, untuk sekolah minggu dan untuk sosial, yaitu keluarga N. Ginting Baru Kembaren. Mereka rasakan kesehatan dan apa yang mereka rasakan dalam keluarga mereka semua adalah perlindungan Tuhan. Demikian juga Tuhan, ucapan syukur dari keluarga P. Tobing Baru Nababan atas kesehatan dan berkat-berkat yang mereka dapati semua berasal dari Tuhan. Mereka menyampaikan syukur mereka lewat gereja Tuhan untuk sosial gereja. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang lemah iman. Ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka mengingat menyampaikan semua segala sesuatunya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada mereka ketika mereka mengalami iman mereka lemah. Bapa dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat konta di tanggal 24 sampai tanggal 26 nanti yang akan diadakan di beberapa hotel. Kami mau Tuhan satukan hati dan pemikiran kami, para pendeta dan juga hamba-hamba Tuhan yang mengikuti konferensi tahunan gereja Metodis. Kiranya Tuhan mempersatukan hati dan pemikiran mereka untuk kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga Tuhan berdoa buat yang menyampaikan khotbah pada saat ini Tuhan Yesus. Kuasai hati dan pemikiran kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, hamba Tuhan yang menyampaikan firman kebenaran Tuhan, bungkus dengan kuasamu yang kudus, sehingga ia boleh berkata-kata seturut dengan firmanmu saja. Sebentar ini Tuhan, kami akan menyampaikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan kami yang memberikan persembahan buat gereja Tuhan. Ampunkan kami Bapa dari segala kekurangan dan kelemahan kami, supaya kami benar-benar menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Rustina Buru Ginting STH, kita bernyanyi dari nomor 89 ayat 1 sampai 2, dan di ayat kedua nanti kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, barang siapa mau dengar firman-Mu akan mendapatkan berkat. Barang siapa mau dengar firman Tuhan akan mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus di dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami telah membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami percaya tidak ada satu orang pun di antara kami yang akan gagal paham akan firman Tuhan pada hari ini. Walaupun mungkin firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini menurut pikiran kami adalah mungkin bertentangan dengan pikiran dan kehendak kami. Tetapi jika Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami pada saat ini, kami akan mengerti bahwa kasih Allah adalah kasih yang luar biasa, yaitu kasih yang mementingkan keselamatan manusia daripada segala materi yang ada di dunia pada saat ini. Dan demikian juga ya Tuhan, kami berharga di mata Tuhan, kami berharga di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu untuk menebus kami manusia. Dan demikian juga ya Tuhan, kami harus memahami bahwa kami adalah orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran, dan juga dengan hal-hal yang lain yang menyebabkan mungkin kami bisa menerima berkat dan anugerah Tuhan. Tetapi semuanya itu adalah karena kasih karunia Tuhan bagi kehidupan pribadi kami. Bapa di sorga, pada saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui Alkitab yang akan kami dengarkan, yang akan kami bacakan pada saat ini. Sehingga kami boleh saling mendengar antara satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Dia lebih pro kepada babi-babi daripada orang yang kerasukan ini sudah diselamatkan. Jadi ada dua pandangan. Kadang memang kita orangnya kalau terlalu hedonisme ataupun materialistis, bisa saja kita berpandangan bahwa Tuhan itu tidak adil. Masa gara-gara satu orang, 2.000 ekor babi dikorbankan. Siapa rupanya orang itu? Ya, inilah memang kalau kita bertanya ke situ, itulah berarti kita sedang merenungkan firman Tuhan dan sedang mencerna firman Tuhan dengan baik. Kalau tidak ada pikiran kita pun ke situ, mungkin kita juga biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah ada pikiran kita ke sana bertanya, kok hebat kali orang yang kerasukan itu? Gara-gara dia 2.000 ekor babi dikorbankan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya memberikan tema yaitu bahwa kita berharga di mata Allah. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya. Itulah sebabnya babi itu pun dikorbankan demi orang yang kita katakan kerasukan setan tadi. Dan Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri mengorbankan nyawanya supaya kita selamat. Jadi kalau dihitung harga manusia, pernah ada orang hitung-hitungan harga rambutnya berapa? Harga tulang-tulangnya, semua organ tubuh kita ini dihitungnya, tidak terhitung. Ada orang yang menghitungnya sesuai dengan harga babi itu pula. Berapa harga babi yang 2.000 ekor itu sekarang? Lagi naik harga babi, berarti segitulah harga kita. Enggak ada ukuran harga manusia. Pokoknya kita semua berharga di mata Tuhan. Dan kita juga penerima anugerah. Jadi kalau kita merasakan bahwa kita berharga di mata Tuhan, berarti kita harus merasakan bahwa kita juga adalah penerima anugerah. Penerima anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Di sini tadi dikatakan Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Kalau kita lihat di Injil Sinoptis, ini dari Lukas, dari Matius, Markus, di sana dikatakan ada dua orang yang gila. Tapi sebenarnya kita jangan salah paham. Berbeda orang yang kerasukan setan dengan orang gila. Jangan nanti kita pandai-pandaian tengking-tengking orang gila, padahal dia benar gila. Dipukulnya kita. Jadi kita harus berhati-hati. Karena pernah ada pendeta metode seperti itu. Orang itu memang gila, bukan kerasukan setan. Jadi ditengking-tengkingnya dalam nama Yesus, dibacok kepalanya. Iya. Karena kalau orang gila ada istilahnya secara kedokteran. Di sini kalau orang gila ada istilah skizofrenia, yaitu mengalami keretakan alam pikir. Iya. Sudah rusak sarafnya ini. Jadi jangan kita anggap dia sedang kerasukan. Memang sudah rusak sarafnya. Itulah sebabnya ada RSJ, ada rumah sakit jiwa. Jadi itu bukan tugas pendeta, ada pula yang mengatakan, apanya kerja pendeta-pendeta itu semua. Banyak kali orang gila, tak bisa ditengkingnya katanya. Itu bukan urusan pendeta, itu harus urusan ahlinya. Ya karena ketika kita melayani di Gemi Berastagi, ada Marga Sinaga, anggota jemaat kita, dia bertugas di tempat rumah sakit jiwa ini, namanya kalau di Berastagi itu Pejorekan namanya. Rumah sakit sosial orang gila. Ya, jadi dokter datang ke sana, kita bikin ibadah, kalau kita antar pun sering makanan, dia enggak tahu kenyang itu, karena memang alam pikirnya sudah enggak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Ya begitulah namanya, sudah rusak sarafnya, ya itu orang gila. Jadi asal kita ke sana, pikir orang itu bawa makanan. Jadi apalagi hari-hari besar, datang dari gereja bawa makanan, datang dari sana, dari sini. Sampai sore itu bisa makan aja kerjaan, tak tahu kenyang. Gak bisa lagi dia bedakan kenyang atau lapar. Itulah kalau udah terganggu alam pikirannya, pikiran sarafnya ini sudah rusak. Nah, jadi berbeda. Ya. Tapi kalau orang yang kerasukan, itu kita lihat tadi di sini bagaimana orang yang kerasukan ini. Di sini sudah dikatakan ini menjadi masalah lokal di kota Gerasa ini. Orang ini tadi dibilang juga tadi waras ya, sehat. Jadi kalau waras pun sehatnya itu bukan yang gila ini. Tapi bisa juga gila gara-gara setan pun kalau dibiarkan terus terganggu juga sarafnya. Akhirnya gila. Iya. Jadi di sini dia, kita enggak tahu, enggak dibilang lagi ada saudaranya, keluarganya yang mencari dia. Karena udah gila. Mungkin sudah dipasung, sudah dirantai besi. Tetapi bisa lepas sendiri. Itulah bedanya orang gila dengan orang yang kerasukan setan. Ada kuasa, ada kekuatan yang bisa membawa orang ini ya pergi ke kuburan, ke tempat-tempat yang sunyi dan tidak berpakaian. Dan ya bagaimanalah namanya orang yang kerasukan. Sudah menjadi masalah lokal. Tetapi apa yang terjadi? Orang gerasa ini tidak peduli lagi dengan orang yang kerasukan ini. Kalau bisa dilempar batu biar mati gitulah. Tetapi takut juga masuk penjara mungkin pada saat itu kalau kita bayangkan. Karena ada juga hukumnya membunuh. Tetapi mungkin keluarganya juga tidak mau lagi dia apa dekat. Ya mati-matilah kau situ. Iya. Inilah terjadinya kesenjangan sosial. Bukan hanya senjang, sudah jurang pemisah yang dalam antara orang yang kurang sehat dengan orang yang sehat. Ya, padahal ada lagu pujian ya, tak satu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penderitaankah, sakit penyakitkah, kelaparankah, ketelanjangankah, kemiskinankah? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tak satu pun yang seperti Yesus. Engkau adalah sahabat. Ya tak satu pun. Hanya Yesus yang peduli dengan orang gila ini. Mamanya, bapaknya, saudaranya di mana? Tak ada. Kalau kita sudah tak ada uang, salamnya pun sudah dingin. Ketika kita ada uang, semua keluarga mengangkat-angkat kita. Hebat dia gini-gini. Ketika kita susah, ketika kita dipenjarakan, padahal bukan karena kita salah ya. Banyak orang masuk penjara karena difitnah. Apa yang terjadi? Ada yang mengunjungi. Tahun isi tahun. Kodoma bain hosong unik. Padahal belum tentu kebenaran. Iya. Jadi ini tak ada yang peduli. Tak ada yang mau tahu. Ya tapi kalau misalnya Tuhan Yesus hanya sembuhkan dia. Tidak ada kejadian babi 2000 ekor yang mati. Tak ketahuan ini udah sembuh pun orang pikir mungkin dia belum sembuh, masih dijauhkan. Ya, tetapi karena ada 2000 ekor babi yang mati, terkenallah, terdengarlah ke seluruh penjuru di kota Gerasa bahwa babi sudah mati. Gara-gara orang gila itu disembuhkan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus pun diusir dari situ. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Kota Gerasa adalah kota non-Yahudi. Karena orang Yahudi tidak bisa pelihara babi. Jadi kita jangan salah paham. Memang orang Kristen pun tak bisa nyamakan babi. Yang bandal kalinya orang Kristen itu. Salah. Kita harus tahu orang Yahudi kita. Lihat kisah para rasul pasal 10. Petrus dan Cornelius. Jangan nanti pulang. Ya memang babi itu kan najis, makanya semua ke situ roh-roh itu apa merasu. Jadi kita pun tidak boleh makan babi, nanti kita seperti babi. Salah. Karena ada juga ajaran seperti itu kan. Orang-orang yang suka makan babi, sifatnya pun seperti babi katanya. Apa hubungannya kita makan daging babi dengan sifat kita berubah pula jadi sifat babi? Enggak ada hubungannya ke situ. Iya. Tapi kalau memang orang Yahudi, karena dari dulu sudah begitulah perpadanannya dengan Tuhan, biarlah tetap orang Yahudi. Rasul Paulus katakan orang Yahudi tetaplah orang Yahudi. Tapi orang yang non-Yahudi ya sebagaimana kita, begitulah kita. Tidak kita seperti orang Timur Tengah yang pakai kerudung. Karena kita orang Indonesia, orang Batak. Ya bagaimana budaya kita, begitulah kita. Tidak diapakan kita seperti orang Israel sana. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ikan lele tidak boleh dimakan. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Ya kita seperti Cornelius. Apa yang tidak bisa dimakan? Ya tapi jaga kesehatan kita. Ya jadi jangan bilang orang yang makan babi itu makanya banyak kali penyakitnya. Lihat orang-orang Korea, orang-orang Taiwan semua karena makan babi panjang umur kok. Ada yang bilang kayak gitu, pendeta juga. Pendeta yang dari sana yang datang ke kita. Orang-orang yang makan daging babi sehat, itulah sebabnya banyak TKI dari sini ke Taiwan sana ngurusi orang-orang Taiwan yang lanjut usia. Apa makanannya? Daging babi. Dari kecilnya sampai sekarang. Jadi jangan nanti menyalahkan, salah doh kita. Kita pe jabar tapi babi doh. Songonos, enggak ada hubungan ke situ. Supaya jangan salah paham dengan babi-babi ini tadi. Iya. Tapi yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita, Begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Babi-babi itu jadi korban pun no problem lah. Uang bisa dicari. Kalau kita sakit, mati, kemana dicari? Nah, ini ilustrasi gambaran. Ada pernah seperti ini, kisah nyata ini. Datanglah, dulu belum ada BPJS, jadi semua bayar kalau berobat. Rantainya 50 gram, gelangnya 20 gram. Datang ke rumah sakit, ibu yang mau melahirkan. Bu, ibu harus disesar ini loh, kata perawat. Gitu kata dokter, dokter juga bilang. Ah, enggak mau, enggak ada orang kami. Ya tapi banyaknya ada masmu itulah jual. Enggak mau. Ya dokter kalau mau operasi sesar, kalau enggak ada tanda tangan, enggak bisa. Itu sudah hukum kita di Indonesia ini. Dipakumlah. Peotlah kepalanya, idiotlah anaknya. Bisa gila juga kalau ini terganggu. Jadi sekarang gara-gara uang itu, kalau anaknya idiot jadi apa? Masuklah ke rehab medis terus, ada gangguan jiwa dan sebagainya. Hanya gara-gara uang. Saya sering katakan kalau kita sakit, daun-daun itu sudah dianggap uang itu semua untuk berobat. Enggak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, ini masalah ibu-ibu ini supaya kita tahu berharganya kesehatan. Ibu hamil ini tadi preeklamsia, hipertensi. Jadi kalau dia melahirkan normal, bisa mati, pendarahannya enggak berhenti. Ya, banyak orang medis di sini, inang pendeta tahu itu. Jadi harus operasi juga kata dokter, tidak ada uang. Biar aja dia lahir normal enggak berhenti, pendarahannya meninggal. Uang bisa dicari, tapi kalau nyawa hilang kemana dicari? Nah, itu sering kita ingatkan. Kalau anak kita sudah mulai ada gambaran kena narkoba, segera direhabilitasi. Jangan sayang dengan uang, uang itu akan datang. Jadi kalau kita sayang dengan uang, kan banyak di sini pertentangan ini. Yang kejam kalilah Tuhan Yesus itu. Babi 2000 ekor mati dalam sekejap. Coba diperhitungkan dengan harga 130 1 kilo sekarang, berapa uangnya itu babi yang 2000 ekor itu? Ya tapi bayangkan juga dengan peluh babi Afrika, berapa juta juga babi mati. Kok didiamkan juga? Ya kalau udah saatnya juga babi-babi itu mati. Artinya Bapak, Ibu, Saudara dan kekasih, yang kita ingatkan sekarang dengan diri kita melalui firman Tuhan, begitu berharganya kehidupan yang sehat, begitu berharganya kesehatan. Kalau sudah terganggu pikiran kita, apalagi artinya? Bapak, Ibu, Saudara dan kekasih, bukankah kita juga sering terganggu pikiran kita? Kecemasan datang, ketakutan datang, kekhawatiran datang. Akhirnya, kalau orang ini tadi ke tempat sunyi dibawa setan. Tapi kita bukankah sering kesepian dan kesunyian di tempat yang ramai? Lonely in the crowd. Sepi kesunyian di tempat yang ramai. Karena kita juga enggak terbuka. Adapun masalah kita enggak pernah kasih tahu sama teman-teman. Ya aku ada masalahku ini, biarin aja. Sama Tuhan pun enggak aku kasih tahu. Karena aku merasa hebat juga diriku. Ya akhirnya aku kesunyian dan kesepian. Coba kita terbuka, PWMI lah misalnya, kalau inilah tadi, ada yang sakit, ada beberapa tadi teman kita yang kita doakan. Ya apa sakit penyakitnya ya, kita doakan. Tuhan pun mendengar dan disembuhkan. Ya. Karena kita terbuka, tapi kalau kita enggak mau terbuka, ya. Tapi kalau kita berharga di mata Tuhan, Tuhan cari. Orang yang sudah kerasukan ini tadi, dicari Tuhan, karena Tuhan tidak membedakan antara non-Yahudi dan Yahudi. Walaupun dicari dulu domba-domba yang terhilang, tetapi Tuhan memperhatikan setiap manusia, setiap suku di muka bumi ini. Jadi kekristenan tidak membedakan suku bangsa. Karena di hadapan Tuhan, tadi dalam pembacaan epistel, baik laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Sekarang ada kesetaraan gender. Jadi presiden pun, bupati pun bisa perempuan, anggota DPR. Jadi jangan ada yang mengatakan selalu, ah, hamuaka amai maisi, anggo hami, dahu boto hami. Ya, di gereja tidak boleh seperti itu. Kita semua sama-sama melayani Tuhan. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara dan kekasih, pada hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan bermain-main dengan setan. Iya. Jangan bereksperimen dengan setan. Sama dengan mencoba-coba narkoba, mulanya kita pikir kita bisa menguasai narkoba itu. Lama-lama kita diperbudaknya. Bagaimana rupanya setan ini ya? Mungkin ada juga orang pada saat ini mengatakan, di zaman ini mana ada lagi orang kerasukan. Kalau cerita kerasukan memang tidak. Karena ada juga konferensi setan. Ini kita nantikan tanggal 24 sampai tanggal 26 konferensi Gereja Metodis Indonesia Wilayah 1. Tanggal 26 dibacakan 500 pendeta dibacakan di mana penempatannya. Jadi tanggal 26 jam 1 nanti Bapak Ibu, Bapak ini nanti kan utusan kontak kan, udah tahu nanti siapa pendeta yang kesini. Dan pendeta pun harus siap kemanapun ditempatkan. Dan juga tidak bisa meminta, aku di sana lah, di sini lah, enggak bisa. Ya, kalau ada anugerah dari bishop dan DS, oke lah. Tapi istilahnya mereka pun sudah lama berdoa menggodok, kemana cocok ditempatkan hamba Tuhan ini. Bukan istilahnya seperti dibikin, kalau kita hari Natal bikin namanya cabut ini kesini. Enggak seperti itu ya, lagi draw enggak seperti itu. Ada caranya semua, iya. Jadi setan ini pun berkomprensi. Berkomprensi juga setan kan. Siapa yang kita utus ke Gemi Sunggal katanya. Di sana tidak perlu karena tidak ada tempat katanya. Di sana enggak ada tempat karena mereka semua berdoa. Ketika kami di dekat gerbangnya saja pun sudah ditengking di dalam nama Yesus. Keluar engkau setan dari lingkungan, tidak ada tempatmu di sini. Oh bagus katanya. Ada gereja yang lain. Gereja ini enggak usah kita sebutkan namanya. Anggo itu si mahami alana nama minggu peholan hati deh. Terus doha laki mamele katanya. Batu simak katanya. Ya jadi kita juga seperti itu. Konferensi juga setan. Rumah tangga mana yang bisa kita sekarang kita kunjungi katanya. Rumah tangga si A. Enggak. Dia suami istri itu pendoa itu. Rajin ke gereja dibayarnya persepuluhannya ucapan syukurnya terus. Keluarga A. Peholan hati. Mar minggu pe malas tu gereja pe boido dihitung 3 hari setahun. Setahun bolon paling 3 hari. Ipe alana Natal dohot Paska alana ado selangon di gereja katanya. Anggo it wa batu si mahi tapi ga ita tu si batorop pe taho katanya kan karena di situ cocok. Torop imu ahat ana dapo isi. Namora deh. Kan kita do nama ngalian hamoraun nei katanya. Jadi jangan salah, kekayaan pun bisa diberikan setan. Iya, bisa diberikannya. Banyak cara-cara setan juga memberikan kekayaan kalau kita mau menyembah dia. Ya, jadi daerah Gerasa ini memang daerah penyembahan berhala, pusat penyembahan berhala, mamele, orang non-Yahudi di sini. Pantaslah banyak setan-setan di sana, karena daerah itu kan daerah mamele, penyembahan-penyembahan berhala. Jadi kalau kita cerita di daerah-daerah, seringnya kita katakan seperti ini. Di sini hati-hati. Godang do pison. Bigu gajang katanya. Si gumowang adong do pison. Adong do nama melisan katanya. Memang harus hati-hati. Jadi kalau dikatakan juga roh jahat itu enggak ada, kita salah. Sekarang lihat nanti di apa ya? Di Efesus 6 ayat 12. Di mana roh jahat itu? Roh-roh jahat di udara. Gentayangan. Tapi karena kita sudah mengenal Yesus, sudah ada roh Allah di dalam kita, karena roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi roh itu tidak berani mengganggu kita, karena roh kudus ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak akan kerasukan, tidak akan diganggu. Dan pikiran kita selalu damai, karena ada buah roh kudus di dalam hati kita. Jadi enggak diganggu. Tapi bagaimana caranya supaya kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain? Itu tugas kita. Kalau namanya sekarang bagaimana caranya supaya kita lepas dari roh jahat? Enggak itu lagi pekerjaan kita. Kelas kita enggak di situ lagi. Kelas kita anggota GMI Maria Sunggal ini, kita enggak di kelas yang seperti, kita udah lama kali naik kelas, udah lulus ujian. Tugas kita sekarang di ayat 39, ini tugas kita. Tampilkan dulu. Tampilkan dulu ayat 39 tadi. Apakah kita sudah mengerjakan ini? Ini yang menjadi penting. Ya. Saya bacakan. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang terjadi diperbuat Yesus di dalam dirinya. Nah, ini tugas kita. How far can you go? Sampai seberapa jauhkah kita sudah pergi untuk memberitakan Injil keselamatan ini? Ini tugas kita sekarang. Jadi jangan lagi kita kadang-kadang enggak mengerti tugas kita, karena tugas kita sekarang tinggal memanen. Kita bukan lagi menanam, bukan lagi kita artinya apa ya, kita membersihkan tanaman, tidak. Kita tinggal berangkat dan menuai, karena kita sudah dipenuhi dengan kuasa Tuhan, diperlengkapi. Tugas kita sekarang, sampai di mana kita pergi. Belum ada pos PI kita kan, itu dari dulu kerinduan kita. Gereja-gereja lain sudah ada pos PI-nya. Aku juga merasa bersalah 3 tahun di sini, enggak jadi-jadi pos PI itu. Padahal Tanjung Sari, kita sering ke Sukamaju, kita buka pos PI di sana. Iya. Medan Permai ada apanya, banyak gereja-gereja yang lebih kecil mungkin dari gereja kita ini, tetapi mereka berkeliling mencari pos PI. Itu tugas kita sekarang. Kemana kita pergi untuk membuka pos pelayanan, supaya kita semakin dimuliakan lagi, semakin dibesarkan lagi. Tugas-tugas itu yang sangat penting kita kerjakan. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kami juga merasa senang hari ini kita bisa bertatap muka, karena kami jarangnya, kecuali ada tugas-tugas tertentu di Tanjung Sari, karena kami afiliasi di sana, ada jadwal memang untuk berkhotbah di mimbar. Tetapi kalau hari-hari Minggu, memang kita tidak ada pelayanan khotbah, karena kita pelayanan khotbah kita hari Jumat, di fakultas hari Jumat. Ya, jadi hari Minggu, ya kadang-kadang bagaimana perasaan yang selama ini kita terus mengingatkan pelayanan pembukaan Injil. Artinya kalau nanti Gemi sunggal ke depan dan kami tetap di Chaplin, ya kita juga bisa bekerja sama. Kemana arahnya kita buka pos PI itu? Ya itu sekarang program. Makanya ada 5.000 per kakak sekarang program kita di konferensi distrik, sudah kita putuskan ya Pak ya. 5.000 per kakak. Kita kumpulkan dananya. Lalu itulah dana untuk misalnya kalau kita ngontrak rumah dan sebagainya, itulah dananya. Jadi kadang kita pun berpikir, jadi udah apa namanya Gemi sunggal ini ya, mau cari ke sana udah dibuka dari sana, mau cari ke sini udah dibuka dari sini. Iya, tapi itu pun jangan putus asa. Tapi itulah tugas kita, bahwa kita ini harus bersyukur, kita semuanya sudah diberkati. Jadi tingkatan pekerjaan kita sekarang adalah memberitakan Injil. Karena kita sudah menerima Injil keselamatan itu, kita pun harus memberitakannya kepada orang lain. Ada amin Bapak Ibu? Kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami tidak tinggal diam, tetapi kami harus pergi berkeliling untuk memberitakan Injil Tuhan. Terlebih-lebih ya Tuhan untuk GMI Maria Sunggal ini. Sampai hari ini, kami belum bisa ya Tuhan untuk membuka satu pos pelayanan pun. Tetapi kami percaya di waktu yang akan datang, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan membuka jalan bagi kami. Sehingga gereja ini tidak hanya lari di tempat saja, tetapi gereja ini akan berkeliling ya Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa yang baru. Bapa yang baik, dengan demikian kami percaya jika ada kerinduan kami untuk mencari jiwa yang baru, Tuhan lebih hebat lagi menambahkan berkat bagi setiap kami anggota gereja GMI Maria Sunggal ini. Oleh karena itu berkatilah kami di dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Biarlah kami dengan penuh sukacita mengerjakannya. Sehingga lewat pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, kami akan mengerjakannya dengan baik dan Tuhan memberkati kami berlipat ganda. 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat Tuhan lipat gandakan berkat bagi kami. Sehingga kami tidak ada satu orang pun yang kekurangan ya Tuhan. Tetapi kami semua diberikan limpah berkat yang datangnya dari Tuhan. Baik berkat secara ekonomi, berkat secara kesehatan, dan sukacita damai sejahtera adalah menjadi bagian milik kami di dalam kehidupan bergereja kami di tempat ini. Dan tolong jugalah kami ya Tuhan supaya antara satu dengan yang lain, jemaat Gemi Maria Sunggal ini boleh saling memperhatikan, saling mempedulikan, sehingga kami boleh merasakan suatu kebersamaan persekutuan yang indah di tengah-tengah gereja ini. Kami bisa saling mendoakan ya Tuhan bagi saudara kami yang sakit pada saat ini, Darwin Manalu dan Audi Simajunta. Mereka mengalami suatu kelemahan tubuh ya Tuhan. Mari Engkau jamah tubuh mereka, berkati obat yang dia pakai, pakai dokter dan perawat yang memberikan obat tersebut, sehingga mereka segera sembuh dari sakit penyakit tersebut. Dan demikian juga ya Tuhan pada saat ini, yang mungkin juga pikiran kami terganggu dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan situasi pandemi COVID, dengan situasi yang lain juga yang menyebabkan kami tidak bersuka cita, yang menyebabkan kami tidak berdiri dan berkeliling untuk memberitakan kabar baik Tuhan. Tetapi mulai hari ini kami akan bangkit ya Tuhan. Kami akan bersuka cita di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Engkaulah sahabat kami. Engkaulah yang tahu Tuhan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dikala bahaya datang, Engkau menggendong kami Tuhan. Sehingga kami boleh selamat dari segala perkara kehidupan yang menakutkan tersebut. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu berakhir menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Roh-Mu yang kudus selalu berkata-kata di dalam hati kami bahwa kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Bahwa kami Tuhan berikan anugerah dan kasih karunia, sehingga kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Itulah sebabnya senantiasa kami harus bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa seperti diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Dok Solo. Rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atas dirimu. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai, melindungi dan memberkati kita pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Salam.